Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi ismi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي وإذا صلحا صلح كلهم وإذا فسدا فسد كلهم العلماء والأمراء. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman di dalam Islam, hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali mukaddimah khutbah sidang Jumat yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah berkat ridhonya kita terpanggil hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan karena dorongan iman dan kerinduan untuk menyempurnakan takwa kita. Berikutnya di mukaddimah ini kita panjatkan salam dan salawat, mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, mudah-mudahan juga dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang beriman di dalam Islam, yang mau meneruskan risalah perjuangan mulia beliau semata-mata karena mendambakan maghfirah dan ridho Allah Azza wa Jalla. Hadirin, judul khutbah yang kami ketengahkan pada siang hari ini adalah mengapa negeri ini terus didera bencana. Melalui mimbar mulia ini, izinkan khutib mengawalinya dengan seruan, mari kita menyempurnakan takwa kita dengan takwa yang benar. Karena kepada seluruh umat manusia, Allah memerintahkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sadaqallahul adzim. Bahkan khusus kepada orang-orang yang beriman di dalam Islam, Allah menunjukkan seruan ini kepada mereka dengan seruan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu berada di dalam Islam, beragama Islam. Sadaqallahul adzim. Hadirin, oleh karena itu mari kita sadari bahwa iman yang benar itu bukan hanya tasdikun biqalbi, bukan hanya wa ikrarun bil lisan, tapi iman yang benar adalah tasdikun biqalbi, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Dia hakul yakin mengimaninya. Setiap ucapannya, ikrarnya, bicaranya, setiap sepak terjangnya, tindak tanduknya, perilakunya selama masih menggeliat di punggung planet bumi ini mencerminkan apa yang dia imani tadi. Oleh karena itu, Allahumma ya Allah, semoga kami yang hadir di majelis yang mulia ini, seluruh keluarga kami, serta kaum muslimin dan muslimat, bangsa Indonesia khususnya, maupun umat Islam sejagat pada umumnya, senantiasa istiqomah, konsisten dan konsekuen berada dalam golongan orang-orang yang beriman sebagai muslim yang kafah, beriman di dalam Islam, dan insya Allah menjadi golongan orang-orang muttaqin yang senantiasa di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masuk bagian inti dari khutbah ini yang saya juduli di bab 2 ini, mengapa negeri ini terus didera bencana. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui tayangan-tayangan, melalui pemberitaan-pemberitaan media massa, apakah itu media cetak, apakah itu media elektronik, dan media apapun juga, dapat kita saksikan betapa aneka ragam berita tentang akhlak hina dan pengkhianatan yang diperagakan oleh sementara umaro, para pemimpin yang ada di negeri ini. Bukan hanya dari pihak eksekutif, bukan hanya dari pihak legislatif, dan bukan hanya dari pihak yudikatif saja, bahkan dari berbagai lembaga penegak hukum, nyaris merupakan hal yang rumlah dan pemberitaan rutin setiap hari bisa kita saksikan. Bayangkan, sejak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sejak tahun 2005, sedikitnya ada 150 bupati dan wali kota, dan ada 17 gubernur masuk bui karena korupsi. Masih banyak lagi yang berstatus tersangka, tetapi tetap aktif sebagai kepala daerah. Fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan. Pemilihan umum kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi gagal melahirkan pemimpin daerah yang bersih, pemimpin daerah yang memiliki integritas. Selain itu, kita membiarkan jalannya pemerintahan di daerah terganggu karena dipimpin para tersangka, bahkan dipimpin dari balik jeruji besi tahanan penjara. Apakah kita lupa, atau apakah kita tidak mau peduli dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rusi wal murtasi fil hukum. Allah melaknat penyuap, pemberi suap di dalam proses hukum. Bahkan Rasulullah bersabda, la'anallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusi wal murtasi wal ru'isa bainahuma. Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya. Hadirin, banyak lagi ayat-ayat atau hadis yang saya maksudkan. Banyak hadis Rasulullah mengupas tentang akhlak hina ini, yang kita sangat akrab di negeri ini dengan akronim KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Padahal Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setiap daging yang ditumbuhkan dengan makanan haram, maka api neraka lebih utama baginya. Ketika ditanyakan, apa itu makanan haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, suap dalam proses hukum. Tidak mengherankan apabila kerusakan, malapetaka dan bala bencana silih berganti terjadi di mana-mana, berkepanjangan di negeri ini. Bukan hanya bencana alam sejenis tsunami yang dahsyat, gempa bumi, semburan lumpur panas lapindo, banjir bandang, tanah longsor, angin topan, puting beliung, gunung meletus, kemarau panjang, kekeringan, kebakaran hutan yang nyaris tidak tertanggulangi, bahkan juga kecelakaan di laut, di darat, dan di udara, wabah penyakit hewan, penyakit manusia yang menular, busung lapar, kelaparan, serangan hama, gagal panen, kerusuhan, perang antar suku dan golongan, separatisme, pengangguran, kemiskinan, kemelaratan, serta beraneka ragam malapetaka bencana lainnya terus menerus silih berganti, mendera berkepanjangan negeri yang kita tempati, yang kita cintai ini, yang merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa dan siapa gerangan biang penyebab terjadinya kerusakan di dalam masyarakat sehingga kita melihat rangkaian bencana dan malapetaka seperti itu? Kalau kita tanyakan kepada makhluk manusia, tentu menimbulkan silang pendapat, polemik, dan debat kusir. Oleh karena itu, melalui mimbar mulia ini, mari dengan segala kerendahan hati, dengan tawadu, penuh keimanan dan rindu takwa, mari kita tanyakan, Allahumma ya Allah azza wa jalla, Allahumma ya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa hal-hal ini terjadi? Mari kita lihat jawaban firman mulia Allah subhanahu wa ta'ala antara lain. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Toharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas yudhikuhum ba'dal ladzi amil la'allahum yarji'un. Sadaqallahul adzim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul adzim. Tangan manusia yang manakah utamanya yang menjadi penyebab signifikan terjadinya kerusakan-kerusakan dalam masyarakat itu? Rasulullah menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku. Wa idza suluha suluha kulluhum, ada dua golongan dari umatku, apabila dua golongan ini baik, semua jadi baik. Wa idza fasada fasada kulluhum, kalau dua golongan ini rusak, semua rusak. Siapa mereka? Al ulama wal umara, mereka adalah para ulama dan mereka adalah para pemimpin. Hadirin, ini jawaban Allah dan jawaban Rasulullah. Oleh karena itu, perlu kita menaruh perhatian khusus kepada dua elemen utama itu, yaitu para ulama dan para umara. Dengan kata lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan sangat lugasnya bahwa akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintah kamu. Di atas mimbar, mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Tetapi apabila mereka turun dari mimbar, mereka melakukan tipu daya. Mereka melakukan pencurian, korupsi. Wa qulubuhum antanu minarji, kalbu mereka, hati mereka jauh lebih busuk dari bau busuknya bangkai. Hadirin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sanadnya sahih. Para penguasa atau pemimpin yang rusak dan munafik itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang berkalbu baunya lebih busuk dari bau busuknya bangkai. Wa qulubuhum antanu minal jif. Bagaimana firman Allah sehubungan dengan apa yang kita sedang bahas ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa ilaiha alqaul fadamarnaha tadmirah. Sadaqallahul adzim. Dan jika kami, Allah membahasakan dirinya kami, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, betapa mengerikannya ayat ini. Kalau kita biarkan elit-elit yang hidup mewah di negeri ini diperintahkan untuk taat kepada Allah, tetapi justru melakukan kedurhakaan, maka betapa dahsyatnya ancaman bagi negeri itu. Negeri ini, fadamarnaha tadmiran, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, sebagai muslim sejati, yang ingin sebagai muslim yang kafah, yang insya Allah kalau meninggal, ingin dalam husnul khotimah, mari kita sadari, kita waspadai potensi yang paling utama dan sangat signifikan menimbulkan bencana bagi tanah tumpah darah serta bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Orang-orang yang selama hidupnya amar ma'ruf, nahi mungkar, wa tu'minuna billah. Sehingga kalau masih menggeliat hidup di punggung planet bumi ini, hidup mulia. Dan kalau harus terkapar mati, semoga suhada mulia. Insya Allah. Tentu saja para elit ini tidak perlu kita ulas di sini. Elit-elit yang bagaimana? Mereka para pemimpin yang khianat kepada kepemimpinannya. Elit yang bagaimana? Para ulama yang khianat kepada keulamaannya. Baik ulama-ulama ilmu umum maupun ulama-ulama ilmu agama. Dan siapa lagi? Para agnia, orang-orang kaya, hartawan, konglomerat yang khianat kepada kekayaan yang dititipkan Allah kepada mereka. Hadirin, coba bayangkan, saya minta renungan ini, inti khotbah ini. Kita sudah 15 menit, berarti kita tinggal punya 5 atau 10 menit lagi. Ketika rakyat dan bangsa republik ini terus-menerus didera bencana dan malapetaka, para elit yang katanya quote unquote pemimpin dan wakil rakyat justru sibuk berlomba untuk melesir ke luar negeri menggunakan uang rakyat dengan dalih studi banding. Mereka sibuk melakukan renovasi rumah dinasnya dengan biaya yang subhanallah. Membangun gedung kantor yang megah dan mewah justru konon akan punya kolam renang di situ. Menaikkan gaji dengan berbagai tunjangan ikutannya, seraya rakyatnya semakin sengsara, semakin miskin, semakin melarat dan nestapa. Provinsinya hancur lebur, ratusan rakyatnya tewas. In the meantime, di saat yang sama, bertolak ke luar negeri. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika rakyatnya ditimpa bencana dahsyat, bukan pernyataan yang menenteramkan hati, menghibur rakyat dan bersimpati kepada rakyatnya yang dilontarkannya. Melainkan, saya ambil kutipan ini, jika masyarakat mentawai takut ombak, seharusnya pindah ke daratan saja. Bencana yang menimpa pulau di Sumatera Barat tersebut adalah risiko masyarakat yang tinggal di situ. Ya Allah, mengapa kita punya pemimpin yang hatinya membantu seperti ini? Di dalam bencana yang begitu memilukan hati, bisa keluar dari mulut dan lidahnya perkataan yang seperti ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah menggarisbawahi hal-hal semacam ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan aksanuhum kuluhum. Paling sempurna orang beriman, imannya adalah yang paling luhur akhlaknya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai kepala negara, sebagai khalifah di Mesir, sebagai khalifah di Madinah, terjadi gempa. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan dari maksiat kepada Allah. Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tidak akan bersama kalian lagi." Masya Allah, pemimpin yang sangat mulia. Melihat isyarat-isyarat alam semacam itu, aku yakin bahwa ini teguran dari Allah. Seorang dengan ketajaman mata basirohnya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, bisa merasakan bahwa kemaksiatan dia dilakukan oleh penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah telah menggundang bencana. Ketika lebih dari 8 tahun silam, utusan khusus dari PBB, United Nations Special Reporter on Judges and Lawyers, Datuk Param Cumaraswamy, secara sengaja diutus ke Indonesia, antara lain untuk melakukan penelitian tentang hukum di Indonesia. Apa hasil laporannya tentang Indonesia kepada PBB? Antara lain dia menulis, lembaga hukum telah kehilangan kewibawaan dan martabatnya, serta para hakim telah kehilangan harga dirinya. Para hakim tetap diperlakukan sebagai abdi masyarakat. Karena itu, lembaga kehakiman menjadi ajang berkembang biaknya korupsi. Hadirin, di forum dunia, itu adalah konklusi bangsa kita sekian tahun yang lampau. Seharusnya hari ini tidak ada lagi. Namun apa yang terjadi? Setelah berselang sekian lama, sekarang ini keadaan justru menjadi lebih parah lagi. Sehingga Presiden SBY merasa perlu untuk membentuk sejenis komite anti-mafia hukum dan pemberantasan maklar kasus atau Markus. Karena semakin merajalelanya kebrutalan di lingkungan lembaga penegakan hukum di negeri ini. Hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka almarhum sering mencitir hadis Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya, tegaknya suatu umat dan bangsa adalah kalau mereka memegang tinggi akhlak. Dan jika akhlak ditinggalkan, umat pun akan hancur. Hadirin, saya masuk bagian bab ketiga. Judulnya, wahai bangsaku, insaflah dan bertobatlah sebelum terlambat. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan segala macam hal tadi. Maksudnya hanya satu. La'allakum yarji'un. Supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Apakah hari ini ada indikator, ada isyarat signifikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini bahwa ada gerakan serius istiqomah menuju kepada la'allahum yarji'un ini atau makin menjadi sebaliknya? Na'udzubillah min dzalik. Jawaban yang paling tepat ada di kalbu nurani hadirin masing-masing rahimakumullah. Tapi satu syarat yang saya ingin pesankan sebagai bagian akhir dari khotbah ini, ingat, kalau kita ingin menjadi muslim yang kafah, beriman di dalam Islam, istiqomah dan mudah-mudahan dalam pandangan Allah sebagai hambanya yang takwa, ketahuilah, kita wajib, saya ulangi, bukan sunnah, kita wajib punya social responsibility and religious obligation. Kita wajib memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keberagamaan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak cukup hanya untuk memelihara kualitas keimanan dan takwa untuk diri individu masing-masing. Dari mana Khotib tahu tentang hal itu? Saya sampaikan antara lain sabda Rasulullah berikut ini. Mengapa kita harus memiliki kesadaran serta tanggung jawab sosial, sense of social responsibility and religious obligation seperti itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang Islam, dia tidak termasuk golongan itu. Hadirin, negeri kita ini negeri satu-satunya, negeri muslim terbesar dunia, dan penduduknya mayoritas muslim. Oleh karena itu, cara umum keadaan bangsa hari ini adalah cara umum ciri keadaan kaum muslimin di negeri ini. Oleh karena itu, menutup khutbah ini, saya ingin Bapak bawa ini ke dalam renungan pulang ke rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi berikut ini. Dalam suatu hadis qudsi dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengazab suatu kaum. Saya ulangi, untuk mengazab suatu kaum. Malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, di negeri itu ada seorang hamba yang selalu beribadah dan orang soleh. Rajulun abidun shofiq." Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman, "Mulailah azabnya dari dia." Mengapa azab dimulai justru dari orang rojulun abidun soleh ini? Allah menjelaskan, karena orang tersebut tidak pernah memerah wajahnya, tidak pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala melihat kemungkaran, melihat kedoliman, dia hanya berzikir saja. Semoga kita jamaah majelis sholat Jumat di Masjid Bank Indonesia yang mulia ini, di siang hari ini, termasuk kategori golongan orang-orang yang beriman di dalam Islam, muslim dan mukmin yang taat, serta bertakwa dengan takwa yang benar, sebagai muttaqin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua ini, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sulthani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna minhum ya arhamar rahim. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan diri dan urusan kami kepadamu ya Allah. Kami mohon maghfirah, kami mohon rahmat, kami mohon taufik, kami mohon hidayah dan ridhomu ya Allah. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan kelalaian kami. Terimalah segala amal ibadah kami serta kedua orang tua kami dalam maghfirah dan ridhomu. Jauh dari murkamu ya Allah, azab jannah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu muslim yang kafah, usia yang husnul khotimah, berguna dan manfaat bagi diri kami, keluarga kami, institusi lembaga tempat kami bekerja, masyarakat, bangsa dan agama kami, khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk meneruskan risalah perjuangan mulia Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, mengibarkan bendera syariah di tanah air tercinta ini sesuai dengan profesi bidang kami masing-masing ya Allah, semata-mata dalam rangka mohon karunia maghfirah dan ridho ya Allah Rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, maliki yaumiddin, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa pandai mengingat-ingatmu, sehingga senantiasa pandai mensyukuri segala karunia dan nikmatmu. Sehingga ya Allah, semoga segala amal ibadah kami senantiasa indah dalam pandanganmu. Ya Allah, Tuhan kami, maliki yaumiddin, condongkanlah hati kami senantiasa kepada agama Islam, agar dapat menjalani kehidupan di alam fana ini, hidup mulia dan mati sebagai syuhada. Karuniakanlah kepada kami kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa azab neraka. Penuhi dada kami ya Allah dengan kesabaran dan tawakal, serta wafatkan kami di dalam Islam ya Allah sebagai muslim sejati yang muttaqin, husnul khotimah, di dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi yaitukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.